Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina mayyadihillahu fala mudillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhaladina amanuttaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhanasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum, pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid yang semoga Allah Ta'ala selalu memberkahi kita semuanya dengan umur dan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan untuk selalu berusaha memahami dan mengerti tentang prinsip agama kita masing-masing. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sebagai Malik Yaumiddin, sebagai Raja di hari pembalasan, sebagaimana kita beragama pada hari ini, demikianlah nanti di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan membalas kita. Maka penting sekiranya bagi seorang muslim untuk selalu memahami agamanya agar menjadi orang yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan man yuridillah bi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan kebaikan, niscaya Allah pahamkan terhadap agamanya. Memahami agama atau ilmu syar'i adalah perkara yang ibadah, termasuk jenis ibadah yang besar, amalan yang besar, nilai pahalanya pun sangat besar, sehingga seorang muslim adalah selalu menyadari hal tersebut dan dia manfaatkan waktunya untuk bisa mengambil kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan insyaAllah dari Al-Qua'id Al-Arba'. Ada empat kaidah penting untuk mengenal prinsip tauhid dan syirik. Mengenal prinsip perkara tauhid dan mengenal kesyirikan. Dua perkara ini adalah dua perkara yang saling bertentangan. Tidak mungkin dicampur antara tauhid dan syirik. Maka Syekh rahimahullah memberikan kaidah-kaidah penting agar seorang yang bertauhid benar-benar berjalan di atas jalan tauhid dan dia pun merasa tenang dengannya. Sebab kalau orang tidak mengerti jalan yang dia tempuh itu mudah goyah, mudah bergeser. Kenapa mudah bergoyah, mudah bergeser? Karena tidak kokohnya dia, tidak kokohnya sebuah pemahaman akidah. Oleh karena itu, paling tidak dengan mengenal kawaid-kawaid ini akan mengokohkan langkah kaki kita untuk berjalan di atas tauhid dan akan semakin mengerti bahayanya kesyirikan sebagai lawannya. Kita masuk al-qa'idatu as-salisatu, kaidah yang ketiga. Kemarin sudah kita lewati kaidah yang kedua. Maka sekarang insya Allah kita masuk al-qa'idatu salisatu, kaidah yang ketiga. Qala al-mu'allif anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin, muncul di tengah manusia, mutafarriqin fi ibadatihim, yang mereka berpecah belah di dalam ibadah mereka. Mereka berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolong-golong dalam ibadah mereka. Minhum man ya'budu al-malaikata. Contohnya ialah di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, menyembah malaikat. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, malaikat dianggap Tuhannya. Wa minhum, dan di antara mereka kata Syekh, man ya'budul anbiya'a was-salihina. Dan ada di antara mereka yang menyembah. Siapa yang disembah? Para nabi, orang-orang soleh. Ada golongan umat yang seperti ini, yang dipertuhankan adalah para nabi-nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum, dan di antara mereka, man ya'budul ahjara wal asjar, ada yang menyembah pohon dan batu-batu. Ada yang menyembah pohon, pohon disembah, dijadikan Tuhan yang dimintai pertolongan. Wal asjar, ada juga yang menyembah batu-batu. Batu dianggap bisa menolong, bisa membantu meringankan urusannya. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara. Dan yang terakhir, ada yang menyembah matahari dan rembulan. Lalu kenapa? Kalau ada golongan-golongan seperti ini, kata Syekh, wa qatalahum Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya, jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq bainahum, dan tidak dipilah-pilah di antara mereka. Artinya dipilah-pilah, yang nyembah nabi tetap diperangi, Yang nyembah orang soleh tetap diperangi. Yang nyembah malaikat tetap diperangi. Bukan yang diperangi hanya yang nyembah batu dan pohon. Termasuk yang nyembah para nabi sekalipun itu tetap diperangi. Ini kaidahnya. Di sini titik pentingnya qawaid yang ketiga. Saya ulangi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah manusia yang menyembah, yang mereka berpecah belah dalam ibadah-ibadah mereka. Ada yang menyembah malaikat, yang pertama mereka anggap malaikat anaknya Allah yang perempuan. Ada yang menyembah para nabi dan solihin, menyembah Uzair Yahudi, menyembah Isa orang Nasara. Ini diperangi juga. Wasolihin, dan ada yang menyembah orang-orang soleh di tengah-tengah mereka. Ini juga diperangi. Atau yang berikutnya, ada yang menyembah batu dan pohon, pepohonan dan bebatuan. Dan ada yang menyembah matahari dan rembulan. Ya. Dan ini kata Syekh, qatalahum Rasulullah. Semuanya diperangi oleh Rasul. Dan tidak dibeda-bedakan di antara mereka. Tidak dibedakan maksudnya yang menyembah nabi sama. Yang menyembah orang soleh sama. Diperangi. Sampai bertauhid. Ibadah itu hanya untuk Allah. Ma'asyiral muslimin, hadihi al-qa'idah salisah. Anna nabiyya, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bu'isa ila unasin minal musyrikin. Bahwa nabi diutus oleh Allah kepada manusia dari orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, minhum man ya'budul malaikah. Orang musyrik itu ialah ada yang menyembah para malaikat. Nah, mereka menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa minhum man ya'budul asnam wal hajar, ada yang menyembah beribadah kepada patung-patung, batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum ma ya'budu al-awliya was-solihin. Wa hadza, dan ini perbuatan ini, yakni orang-orang musyrik yang menjadikan barang-barang tadi, makhluk-makhluk tadi sebagai sesembahan, min kubhis syirki. Termasuk jeleknya perbuatan syirik. Di antara kejelekan kesyirikan itu di sini. Allah Ta'ala disamakan dengan batu dan pohon. Padahal kalau kita disamakan dengan batu saja, marhaba tidak. Kamu kayak batu kepalamu. Keras. Cengkel apa tidak? Cengkellah kamu. Ini kita saja tidak rela dikatakan kayak batu. Tapi ini justru batu dianggap Tuhan. Allah disamakan dengan batu. Sungguh ini kekejian, kejelekan, kesyirikan. Anna ashabahu, dan diantara kejelekannya ialah di sini. Anna ashabahu la yajtami'un. Diantara kejelekan perbuatan syirik, mereka tidak bersatu. Ala syai'in wahidin, di atas satu perkara. Jadi diantara kejelekan orang-orang yang berbuat syirik itu ini, berpecah belah, tidak bersatu di atas satu sesembahan. Bi khilafil muwahidin, berbeda halnya dengan orang yang bertauhid. fa inna ma'budahum wahidun. Orang yang bertauhid, yang disembah itu cuma satu. Satu tok. Sehingga lihatlah kisahnya Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Nah, Nabi Yusuf ketika di penjara, memang dia minta berdoa kepada Allah, Rabbi sisnu ahabu ilayya. Ya Allah, penjara lebih baik bagi saya daripada mimma tad'un, dari apa yang diajak oleh mereka wanita-wanita itu. Karena wanita-wanita menggoda Yusuf. Wanita-wanita Mesir waktu itu menggoda Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf memohon kepada Allah agar dipenjara. Rabbi sisnu ahabu ilayya. Penjara itu lebih baik. Kira-kira kalau dipenjara hidup dengan siapa? Antum pernah masuk penjara belum? Jangan sampai ya. Keumumannya orang masuk penjara itu orang keumumannya. Mungkin ada bukan orang jahat, cuman dikasuskan jadi masuk penjara. Ada juga. Tapi kebanyakannya orang jelek. Orang berandalan. Maka Nabi Yusuf masuk penjara. Hiduplah dengan orang-orang yang di penjara, seorang di penjara seperti itu. Nah, maka Nabi Yusuf melihat ada temannya. Temannya Nabi Yusuf yang di penjara ini beribadah kepada Tuhan yang banyak. Dan Nabi Yusuf beribadahnya hanya kepada Allah di penjara dia. Maka Nabi Yusuf mulai mengajak berpikir temannya. Namanya berdakwah dimanapun bisa, sampai di warung kopi saja bisa. Syekh Utsaimin mencontohkan dalam salah satu usulnya, sampai kamu duduk di warung kopi bisa dakwah, tidak mesti harus naik mimbar. Bagaimana caranya? Mengajak dialog, berpikir, dakwah. Maka Nabi Yusuf pun demikian. Dia mengatakan kepada temannya, a'arbabun mutafarrikun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai saudaraku, wahai temanku, a'arbabun mutafarrikun, apakah Tuhan-Tuhan yang berpencar-pencar itu, ada yang di gunung, ada yang di laut, ada yang di batu, ada yang di pohon itu lebih baik? Amillahul wahidul qahhar, ataukah yang namanya sesembahan itu hanya satu? Satu, tapi dia itu qahhar, perkasa. Ya, mana yang lebih baik? Maka setelah diajak berpikir, satu tapi maha perkasa, atau lebih baik Tuhan itu banyak. Ya, maka Nabi Yusuf kemudian mengajak berpikir yang kedua, ma ta'budun min dunihi illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Hakikatnya apa yang kamu sembah selama ini dari selain Allah, illa asma'an samaitumuha antum, itu adalah Tuhan-Tuhan yang kamu berikan nama sebagai Tuhan, wa aba'ukum, dan yang diberi nama oleh nenek moyang kalian. Jadi ketika nemu batu usianya 100 tahun atau 1000 tahun. Nah, ini batu 1000 tahun. Lebih tua daripada yang menemukan. Wah, hebat apa enggak ini? Hebat apa enggak? Hebat. Tua umurnya. Akhirnya diapakan? Dibawa pulang. Wah, ini punya kekuatan. Sampai akhirnya setan pun membisikkan kejahatan. Atau malah setan menggerakkan batu itu bisa jalan sendiri. Batunya bisa jalan dewek ini. Berarti batu hebat ini. Orang itu tertipu. Belum tentu batu yang bisa jalan sendiri itu hebat. Ya, belum tentu. Mungkin ada magnetnya. Jika dia jalan ketemu air atau ketemu batu yang lain. Ciptaan Allah. Kalau mau ngomong tua-tuaan, Hajar Aswad paling tua. Tapi lihat bagaimana para sahabat mendudukan batu yang tua. Ketika Umar bin Khattab mengecup, ketika tawaf dikecup Hajar Aswad. Sesungguhnya inilah alamu innakal hajar. Saya mengerti bahwa engkau itu batu. La tanfa'u wa la tadur. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Maksudnya apa? Kadang orang ngecup Hajar Aswad biar nanti pulang tokonya tambah laris. Ya. Kadang orang ngecup Hajar Aswad tujuannya apa? Biar pangkatnya kalau pulang nanti apa? Naik. Barokahnya haji katanya. Karena bisa ngecup Hajar Aswad. Keliru. Kata Umar bin Khattab, laula law anni maraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuk ma qabbaltuk. Kalau bukan karena saya melihat Nabi mengecup kamu, saya tidak akan ngecup kamu. Berarti dia mengecup karena apa? Karena sekedar ittiba mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ngalap barokah petilasannya siapa? Bekas dikecup Nabi. Bukan itu. Tapi coba lihat. Berapa banyak orang yang mencari petilasan-petilasan. Dulu ini batu tempat duduknya Sunan Kalijogo. Jadi kalau kita duduk di situ berdoa nanti cepat kabul. Itu keliru. Hajar Aswad lebih mulia dari batu yang diduduki oleh siapa? Sunan Kalijogo. Lebih mulia Hajar Aswad. Tapi tidak seperti itu keyakinannya. Tapi demikianlah memang. Orang yang berbuat syirik itu ditipu oleh siapa? Setan. Sesuatu yang tidak masuk akal supaya dimasukkan ke akalnya. Lah wong kotoran hewan saja nggo letokan apa itu? Telepong. Telepong tahu ya. Kerbau kalau keluar kotorannya, antum jijih enggak? Jijih. Berubah jadi enggak jijih. Karena ditipu oleh, wah ini kotoran kerbau Mbah Slamet barokahnya banyak. Langsung telepongnya nggo rebutan. Bukan untuk pupuk pohon cabai atau pupuk pohon merica, bukan. Tapi untuk barokah. Syirik itu merusak akal. Barakallahu fiik. Maka jangan sampai diperbudak oleh syaitan. Jangan mau. Oleh karena itulah Nabi Yusuf mengajak berpikir. Itu kan cuma nama yang kamu berikan nama atau nenek moyangmu yang beri nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah sendiri tidak pernah menurunkan ilmunya. Berarti lu ngarang kamu. Itu ngarang. Ngarang bikin Tuhan. Ngarang-ngarang. Maka ini perbuatan kecil. Famin salbiyati syirki wa abatilihi. Maka diantara kerusakan-kerusakan dampak negatif salbiyat, dampak negatif munculnya kesyirikan wa abatilihi dan kebatilan-kebatilan kesyirikan anna ahlahu mutafarriqun. bahwa para golongan orang musyrik itu berpecah belah fi ibadatihim, dalam ibadah mereka. La yajma'uhum dhabit, mereka tidak terkumpulkan dalam satu patokan. Anu ngarang masing-masing. Bianahum yasirun ala la yasirun ala aslin. Kenapa orang-orang musyrik itu tidak bersatu? Tadi jelas kata Syekh, yang pertama, ibadah fi ibadatihim li'annahum la yasirun ala aslin. Karena mereka berjalan, mereka tidaklah berjalan di atas asal pokok ilmu, tidak di atas dasar ilmu. Lalu wa innama yasirun ala ahwaihim wa di'ayatil mudillin, tetapi mereka berjalan di atas hawa nafsu, hawa nafsu, wa di'ayat al mudillin, dan pengakuan-pengakuan orang yang tersesat. Sehingga apa? Fatak suru tafarruqatihim, sehingga semakin besarlah perpecahan orang musyrik. Masyarul muslimin, jadi orang musyrik memiliki banyak Tuhan, karena memang mereka sendiri yang bikin nama Tuhan. Entah karena batu dianggap tua, entah pohon dianggap paling tua, entah kuburan yang paling tua, semuanya dianggap tua. Sehingga kami tua pun dianggap sebagai apa? Kuburannya sebagai orang penting. Tuhan kan? Itu cuma pengakuan. Dan itu hawa nafsu. Makanya orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan, mereka itu berpecah belah. Dan Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 29, wa daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah menggambarkan perumpamaan seorang yang padanya memiliki syuraka, sekutu-sekutu. Maka dia mutasyakisun, dia dikuasai oleh seorang. Dan seorang yang dia bebas tidak dikuasai oleh seorang. Hal yastawiyani mathala, apa sama? Kalau orang itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, mengikhlaskan, dia merasa dikuasai oleh Allah. Maka dia akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diminta. Fal aktsaruhum la ya'lamun. Fal ladzi ya'budullaha wahdah, maka yang beribadah hanya kepada Allah, mislul mamluk, seperti budak. Budak alladzi yu'abbidahu shakhsun wahid, yang dikuasai oleh satu orang. Yartah ma'hu, dia pun tenang. Ya'rif maqasidahu, dia mengetahui tujuan-tujuannya. Wa ya'rif matalibahu, dia tahu apa yang harus diberikan kepada tuannya. Wa yartah ma'hu, dia pun merasa tenang dengannya. Lakin al-musyrik, tetapi orang yang berbuat syirik, mislul ladzi lahu iddah malikin, seperti orang yang dikuasai oleh banyak majikan. Tuhan ini, tuan ini nyuruh ke selatan, tuan ini menyuruh ke timur, tuan ini nyuruh ke barat, akhirnya gimana? Bingung apa tidak? Bingung sendiri. Karena dia dikuasai oleh banyak penguasa. Tetapi kalau orang yang bertauhid, yakin dia hanya dikuasai oleh Allah. Bersandarnya pun hanya kepada Allah. Makanya orang yang masih di hatinya ada kesyirikan, yang Tuhannya batu, batunya dibawa. Yang Tuhannya fotokopian gambar siapa? Syaikhul Qadir dibawa di dompetnya, fotokopian. Yang dia Tuhannya apalagi dikutuhankan? Batu sudah, kertas sudah, apalagi dibawa. Oh, cincin atau tongkat. Dia dikuasai oleh banyak makhluk. Yang ini minta itu, yang ini minta itu. Jangan dikira yang namanya setan itu tidak menuntut. Kalau kita menyembah setan, setan akan menuntut untuk kita jadi budaknya. Nah, adapun orang yang bertauhid, dia hanya beribadah kepada Allah. Dia keluar dari rumah hanya berdoa, mohon kepada Allah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Naik motor pakai helm, tawakal 'ala Allah. Taat pemerintah. Biar tidak masuk angin, tawakal kepada Allah, pakai apa? Pakai jaket. Biar kakinya tidak kesemutan, pakai sendal, sepatu gitu. Tawakal Allah, berdoa. Sudah jalan, sudah bismillah. Beda dengan orang yang di hatinya masih ada kesirikan. Oh, tidak lupa di dompetnya ngecek apanya? STNK ya? Oh, STNK-nya. Beda dengan orang yang tidak di hatinya tidak ada ketauhidan, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dia itu keluar rumah, yang dicek pertama apa? Batu akiknya. Atau baca semar apa? Supaya nanti kalau ketemu pak polisi, disenyumi tok, jadi semprit. Bisa lolos. Masya Allah. Mana ketauhidannya, mana ketaatannya kepada penguasa? Tawakal Allah dengan melakukan sebab. Barakallahu fiik. Dia merasa tenang. Hanya taat kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah. Adapun orang musyrik tadi dikuasai oleh banyak penguasa. Mayadri mayurdi minhum. Dia tidak tahu Tuhan mana yang akan meridhoi dia. Kullu wahidin lahu hawa. Masing-masing Tuhan punya keinginan. Fa kullu wahidin lahu talab. Masing-masing Tuhan punya tuntutan. Wa kullu wahidin lahu rahbah. Masing-masing Tuhan punya hal yang harus ditinggalkan. Kullu wahidin yuriduh ayat dia indah. Masing-masing Tuhan menginginkan mendatangi dia. Begitulah gambaran orang yang berbuat syirik. Dia dikuasai oleh banyak Tuhan. Sehingga kalau banyak dikuasai oleh banyak Tuhan, Tuhan-Tuhan sendiri tidak sama. Tuhan satu sama lain tidak akan sama. Sehingga dikuasai oleh banyak Tuhan. Nah, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tadi, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun ayamliku iddatu ashas. Gambarnya seperti orang dikuasai banyak orang, seperti budak dikuasai banyak tuannya. La yadri ma yurdi minhum, siapa yang dia tidak tahu, siapa yang sekiranya dia ridho kalau berbuat. Sebagaimana kesyirikan itu juga masing-masing punya tuntutan. Tuhan yang di laut menuntut, minta apa mereka? Setiap tahun minta apa? Kepala. Itu tuntutannya. Itu maharnya antum. Maharnya itu berbuat syirik. Nyembelih binatang untuk selain Allah. Itu maharnya. Pemberiannya Tuhan apa? Nanti kalau kamu ngasih kepala, panennya jadi apa? Panennya jadi lancar. Tsunami tidak datang. Itu iming-imingnya setan. Ini Tuhan yang di laut nuntut minta kepala. Kalau Tuhan yang di sawah minta apa? tumpeng, beras kuning, apalagi ayam, ditaruh di pinggir sawah. Jadi masing-masing Tuhan itu punya apa? Tuntutan. Lah kamu mau mencari keriduan Tuhan yang mana? Barakallahu fiik. Maka orang yang bertauhid, gambarannya dia dikuasai oleh satu budak yang dikuasai oleh satu orang. Itulah. Wa rajulan salaman li rajulin, seorang yang dikuasai oleh seorang. Wa hadha yartah, dia tenang. Hadza masalun, inilah permisalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar 29. Allah gambarkan orang yang musyrik, walil muwahhid, dan orang yang bertauhid. Barakallahu fiik. Demikianlah kekuatan orang bertauhid, karena dia yakin bahwa Allah Ta'ala sajalah yang menguasai dirinya. Dia yakin benar yang menguasai dirinya itu hanya Allah. Dan ini nasihat Nabi. Lau anna wa'lam, lau annal ummah ijtama'u ala ayyadurruq ala ayyan fa'uq, ketahui oleh kamu, kalau seandainya seluruh umat manusia, jinnya dan manusianya berkumpul datang untuk ayyan fa'uq, memberi satu manfaat, itu kata Nabi, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Manfaat yang hendak diberikan itu tidak akan sampai. Berarti kan? Tidak akan sampai. Kecuali yang telah dicatat oleh Allah sampai kepadamu. Itu harus yakin. Ini nasihat Nabi. Sekalipun orang seluruhnya berkumpul datang memberi manfaat, kalau manfaat itu belum sampai, tidak akan sampai. Demikian pula, walawijtama'u ala ayyadurruq, sekalipun seluruh umat berkumpul untuk memberikan apa? Satu bahaya. Lam yadurruq, tidak akan sampai bahaya itu illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaik, kecuali perkara itu telah ditakdirkan sampai kepadamu. Jaffat as-suhuf wa rafa'at al-qalam wa rufi'a al-qalam. Catatan takdir sudah kering. Pena sudah diangkat. Ini orang mukmin. Selama dia berjalan di atas garis yang benar, lurus di atas keriduan Allah Azza wa Jalla, dan dia ikhlaskan, dia akan mantap. Dia tidak akan menengok ke kanan ke kiri. Biarlah manusia. Yang penting dia berjalan di atas jalannya Allah, diridhoi oleh Allah Ta'ala sebagai Rabb-nya. Dia mantap. Bayangkan seluruh umat mau bukti, lihat Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendakwahkan tauhid, di saat itu belum muncul dakwah tauhid, itu tampil permusuhan yang muncul sendiri, dia manusia sepakat untuk memusuhi dia, sampai pada akhirnya mereka sepakat ingin membunuh Nabi. Diadakan musyawarah, kesepakatan. Masing-masing suku mengutus pemuda yang paling kuat. Nah, ngapain nih? Mau merencanakan pembunuhan kepada Nabi, Rasul pembawa tauhid. Maka setelah mereka sepakat, nanti masing-masing anak muda membawa pedang yang paling tajam. Pemuda yang paling kuat, pedangnya yang paling tajam, kirim. Berkumpullah mereka, perkumpulan suku-suku, kabilah-kabilah besar ingin membunuh Nabi. Sudah sepakat ini semua orang. Dikepunglah rumah beliau. Nah, dikepung rumahnya. Karena Nabi tidak punya pengawal. Nabi tidak punya pengawal khusus. Beliau berdakwah seperti itu di Mekah waktu itu. Maka tatkala Nabi berada di dalam rumahnya, dan dia tahu di luar rumah sana orang sudah mengepung rumahnya, maka dia pesan kepada Ali untuk tidur di atas tempat tidurnya dan memakai selimutnya. Bayangkan, beliau mau pamit, mau pergi hijrah, karena Allah sudah memerintahkan untuk hijrah. Bayangkan, menurut hitungan matematik, sudah dikepung seperti itu, tidak akan selamat. Istilah orang sudah pagar apa? Pagar betis. Tidak bisa merojol sudah. Dan mungkin loncat sudah. Tapi masya Allah, Allah Ta'ala yang memiliki para hamba, Allah yang memiliki urusannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dalam kondisi orang-orang itu berdiri dan matanya melek, tapi tidak melihat. Apa bisa mata melek orang beruh? Bisa enggak? Mungkin aneh ya, masa melek enggak beruh? Ada loh kadang. Antum lagi taklim melek kayak gini. Digini-gini kan enggak kemedap. Ternyata matanya sampai di mana? Di pasar lagi rembugan. Jadi pikirannya ke pasar. Matanya lurus ke tembok. Digini-gini kan enggak nyambung. Oh, ini berarti kesana sudah sampai ke pasar lagi rembugan apa gitu. Itulah mata. Mata juga yang menguasai Allah. Ya? Maka mata-mata orang musyrik dalam kondisi mereka terbuka tapi tidak melihat. Dan Nabi mengambil pasir dan ditaruh di kepalanya masing-masing. Keluar selamat. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fa hum la yubsirun. Mereka tidak melihat. Mata dibikin tidak melihat oleh Allah. Padahal rencana sudah matang tadi ya. Mau dibunuh masing-masing nanti dengan pedangnya bet supaya darah merata. Keluarga Nabi tidak bisa nuntut sudah. Begitu. Tapi rencana jelek terhadap orang yang dicintai oleh Allah, Allah sendiri yang menggagalkan. Itulah pertolongan. Maka kita pun demikian. Sebagai penerus dakwah para nabi dan para rasul, tidak sepi dari ujian. Orang sudah sepakat mau berbuat jelek kepada kita. Atasannya, bawahannya, tetangganya, semuanya. Tapi yang namanya hati di tangan Allah bisa berubah 180 derajat. Kenapa itu? Pertolongan Allah. Maka jangan sampai kita melupakan kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang-orang yang di hatinya ada kesyirikan. Ngapalin apa? Hari untung. Wah, kayak metu ning kok setu apa? Biar untung. Jangan keluar pas setu pain, apes, primbon. Atau supaya orang cinta kepada dia, baca mantra-mantra. Supaya kalau lihat langsung mesem ke dia. Kita pakai itu. Dengan taqarrub ila Allah. Dengan dekatnya seorang kepada Allah, Allah akan beri pertolongan. Ini contoh. Bahwa orang yang hanya menghamba kepada Allah itu akan lebih tenang. Wal musyrikuna mutafarikun fi ibadatihim. Sehingga kesimpulannya tadi, Orang-orang musyrik mereka itu berpecah belah dalam ibadah mereka. Wa nabiyyu namun nabi qatalahum wa lam yufarriq minhum. Nabi tetap memerangi orang-orang musyrikin dan tidak membedakan di antara mereka. Maksudnya qatalal wasaniin. Nabi memerangi para wasaniin, penyembah berhala. Wa qatalal yahud wan nasara. Memerangi Yahudi dan Nasara. Menyembah siapa ini Yahudi? Uzair. Uzair itu siapa? Nabinya Allah. Wa nasara juga diperangi. Menyembah siapa orang Nasara? Nabi Isa. Dianggap Tuhan. Syirik. Dan Tuhannya dibawa kemana-mana di lehernya. Digantung. Kesyirikan. Diperangi oleh Nabi. Tidak dipisahkan. Oh, ini orang soleh yang disembah. Jadi biarkan saja. Sudah. Oh, ini kan berbuat syiriknya kepada Nabi. Jadi biarkan saja. Tidak. Perangi. Wa qatala al-majus. Dan Nabi juga memerangi orang Majusi Iran waktu itu. Negeri Iran. Negeri Iran dulu negerinya orang Majusi. Yaitu Persia waktu itu. Persi penyembah api. Itu pusatnya di Iran. Diperangi mereka. Qatala jami'ul musyrikin. Bahkan diperangi seluruh pelaku kesyirikan. Wa qatala alladziina ya'buduuna al-malaa'ikah, diperangi orang yang menyembah malaikat. Wal ladziina ya'buduuna al-awliya'u shalihiin, dan memerangi pula orang-orang yang beribadah kepada para wali dan orang soleh. Ini kaidah penting yang ketiga. Sehingga dalam kaidah yang ketiga ini hada fihi radd. Kata Syekh Shalih Fauzan, pada kaidah yang ketiga ini merupakan bantahan. Bantahan. Na'am. Alladzina ya'buduna sanam. Bagi orang yang nyembah berhala. Laisa mislul ladzi ya'budu rajulan shaliha. Tidak seperti menyembah orang soleh. Ya. Bantahan bagi orang yang menyembah berhala itu tidak seperti menyembah orang soleh. Wa malakan minal malaikah, atau menyembah malaikat dari para malaikat. Ini dibantah. Tidak. Sama kesyirikan tetap kesyirikan. Liana haulai yabuduna ahjar wa asjaro. Karena mereka menyembah batu dan pohon. Wa yabudun jamadat. Menyembah barang-barang. Amal ladzi ya'budu rajulan shaliha wa waliya min awliya ilah laisa misl ladzi ya'budul asnam. Adapun orang yang nyembah orang soleh, wali, maka tidak seperti yang nyembah patung. Ini subhat. Ini namanya apa? Subhat. Ini namanya subhat yang namanya kesyirikan. Walaupun yang dipertuhankan itu malaikat, tetap apa? Kesyirikan. Walaupun yang dipertuhankan adalah nabi, tetap apa? Kesyirikan. Jangan punya anggapan, wah zaman sekarang gak ada kesyirikan Pak Ustadz. Duh, kok bisa begitu? Gak ada orang yang nyembah arca batu, gak ada. Wah, ini cuman minta kepada orang soleh. Masa kesyirikan? Syirik ini kalau nyembah apa? Batu. Ini bukan batu orang soleh. Lihat. Namanya subhat. Maka dengan kaidah ini dibantah. Tidak. Yang nyembah nabi, malaikat, orang soleh sama seperti nyembah batu. Diperangi oleh nabi. Ini bantahan subhatnya orang-orang yang beranggapan yang namanya syirik itu nyembah apa tadi? Batu tok atau pohon saja. Tidak. Yuridu bidzalik, karena mereka yang beranggapan demikian, yang namanya syirik cuma nyembah batu, yang mereka inginkan apa sih? Yang mereka inginkan adalah annalladzi ya'budul kubur al-an, orang yang nyembah kuburan. Apa ada orang nyembah kuburan? Dia beribadah di kuburan, baca Quran sampai khatam. Hadiahnya untuk penghuni kubur, supaya nanti dapat apanya? Syafaatnya. Minta syafaat kepada penghuni kubur. Syafaat itu milik Allah. Itu kesyirikan. Mereka yang menyembah kuburan sekarang, yakhtalif hukmahu anilladhi ya'budul asnam. Mereka mengatakan begini, yang nyembah kuburan sekarang itu beda dengan yang nyembah patung. Fala yakfur, sehingga kalau yang nyembah kuburan tidak sampai kufur. Wa yu'tabar amaluhu hadza syirkan wa la yajuzu qitalah, dan tidak dianggap syirik sehingga tidak boleh diperangi. Sudah damai saja. Dakwah enggak usah nyinggung-nyinggung orang nyembah kuburan. Membongkar apa namanya? Kesesatan penyembah kubur, enggak usah bongkar-bongkaran. Akur saja. Ini orang tablik. Dakwah kok isinya bongkar-bongkaran sih. Memang yang namanya syubhat harus dibongkar supaya enggak salah paham. Orang kalau lihat matahari di siang bolong, cobalah jangan pakai kacamata hitam. Kalau pakai kacamata hitam-hitam, kacamata riben, nanti kelihatan semuanya apa? Hitam kabeh. Coba dibuka kacamatanya, lihat secara seksama. Oh iya, ada yang putih, ada yang kuning ternyata. Iya betul, mata kamu sudah sehat. Kalau kamu taklid, namanya taklid ya, taklid itu seperti mengikatkan tali di leher. Apa yang dikatakan gurunya A, melu A. Apa yang dikatakan gurunya B, melu B. Oke, tinggal ngaminkan sajalah. Nah, ini namanya taklid. Taklid itu bahaya. Taklid itu biasanya orang yang bodoh. Coba sedikit berpikir. Dalam kaidah ini jelas, yang menyembah Nabi diperangi apa tidak? Diperangi. Apa terus dibiarkan oleh Nabi? Nah, diperangi juga orang Nasoro. Orang Yahudi diperangi juga oleh Nabi. Padahal yang disembah siapa? Uzair Nabi. Orang soleh. Barakallahu fiik. Fanaqul, maka kami jawab. Orang yang mereka menyembah kuburan hari ini. Fanaqulu ar-rasul lam yufarriq bainahum. Rasul tidak memisah-misahkan antara mereka. Bal i'tabarahu musyrikin kullihim. Bahkan Nabi menganggap semuanya orang-orang musyrik. Wastahalla dima'ahum wa amwalah. Dihalalkan darah dan harta mereka. Walam yufarik bainahum, tidak dipisahkan antara mereka yang nyembah patung, batu. Walladzina ya'buduna al-masih, dan yang nyembah Nabi Isa. Al-Masih Rasulullah. Al-Masih itu utusannya Allah. Wa ma hadza qatalahum, walaupun demikian Nabi tetap memerangi orang Nasoro. Padahal yang dituhankan siapa? Orang soleh atau orang jahat? Orang soleh. Wal yahud ya'budun uzera. Yahudi sama, nyembah Uzair Nabi. Wa huwa min anbiya'ihim, nabi-nabinya para Yahudi. Au min salihihim, atau orang yang soleh di antara mereka. Namun apa? Qatalahum Rasulullah. Nabi tetap memerangi bangsa Yahudi sampai mereka meninggalkan kesyirikan. Walam yufarik bainahum. Ini kaidah penting. Jadi jangan tertipu. Nah, ini kan kuburannya wong soleh. Orang soleh itu kan banyak kebaikannya. Apalagi ini orang yang mendakwahkan Islam. Ya. Kalau itu memang kuburan orang soleh, orang yang mendakwahkan Islam di kampung antum, saya tanya, kamu pernah mendengar doanya Nabi? Apa doanya Nabi? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, ini sebelum dia wafat. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi berdoa, jangan sampai kuburannya dijadikan apa? Berhala. Sebab setan itu akan menipu kita. Karena kita itu cenderung mencintai orang soleh, ya apa tidak? Dan membenci orang jelek, ya apa tidak? Itu fitrah manusia. Nah, otomatis udah ada modal. Senang kepada orang soleh. Nah, rasa cinta ini oleh setan dibangkitkan. Akhirnya orang soleh tersebut dijadikan sebagai Tuhan dari selain Allah. Itulah jebakan setan. Jadi senang ya boleh, tapi jangan sampai terjebak oleh setan. Hulu. Apa itu hulu? Berlebih-lebihan. Mencintai Nabi boleh? Boleh, bahkan wajib. Tapi kan kuburannya tidak boleh dijadikan apa? Berhala. Saya tanya, kuburannya Nabi saja tidak boleh dijadikan berhala, sesembahan. Lalu bagaimana sekedar seorang apa tadi, soleh yang berdakwah di kampung antum mati, apa pantas dijadikan berhala? Dituhankan? Mau masuk ke pekarangan kuburannya harus jongkok, Pak. 100 meter sebelum tiba di depan cungkupnya itu sudah jongkok. Sudah boleh kepalanya tinggi. Merunduk, jongkok. Wah, sampai di depan kuburannya dia berdoa, meminta hajat-hajatnya. Sebelumnya baca inilah, baca itu. Ketika mau mundur pun jongkok lagi. Dan langsung berdiri, geleng-geleng-geleng, enggak geleng dia. Mundur, Pak. Wah. 100 meter baru punggungnya balik. Hormatnya luar biasa. Ini namanya menghormati atau mengagungkan atau mempertuhankan namanya. Ya. Berdoa di situ, meminta di situ namanya ibadah. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Nah, kalau berdoa ya kepada Allah. Tapi demikianlah kesyirikan yang dimunculkan oleh ahlu syirki menggunakan orang soleh. Fasyirku la tufarik fihi baina man ya'budu rajulan shaliha, sehingga kesyirikan tidak dibedakan antara yang nyembah orang soleh au ya'budu sonaman au hajara, atau yang nyembah patung, batu atau pohon. Di anna syirka huwa ibadatun khairullah kainan makan. Yang namanya syirik itu beribadah kepada selain Allah apapun bentuknya. Wa lihada yaqul wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Pakai kalimat syai'an. Syai'an dalam bahasa Arab ditanwin fathah, syai'an. Pakai tanwin. Itu maknanya apa? Nakiroh. Nakiroh apa artinya? Umum. Fisyakinahi ta'umukula syai'. Umum segala bentuk kesyirikan yang dilakukan orang. Baik menyekutukan Allah dengan malaikat, batu, pohon. Baik menyekutukan Allah dengan patung. Itu namanya kesyirikan. Tidak boleh. Kullu man usyrika ma'allah azza wa jalla. Segala yang dijadikan sekutu bersama Allah azza wa jalla. Itu namanya kesyirikan. Minal malaikati wa rusul wa sholihin wal awliya wal ahjar wal asjar. Entah bentuknya malaikat, rasul, orang soleh, atau para wali, atau batu, atau pohon. Sama itu praktek apa? Kesyirikan. Jangan kemudian ini kan kesyirikan berbau Islam. Masa ada kesyirikan berbau Islam? Islam itu tidak mambu-mambu kesyirikan. Islam itu bersih dari apa? Kesyirikan. Jangan ditipu dengan nama. Jangan tertipu oleh nama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.